Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya akan bertanya. Ada seseorang yang dititipin amplop yang harus dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian orang itu malah memakainya sendiri, tapi dengan niat untuk dihutang dulu. Untuk dihutang dulu karena dia kepepet, tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah itu dia tidak bisa membayar, tidak sanggup membayarnya sampai saat sekarang. Tapi dia udah ada niat untuk bayar. Dia ada niat untuk bayar, saya pasti akan bayar, saya pasti akan menggantinya. Cuman sampai saat sekarang dia itu belum bisa membayarnya. Nah, apakah itu termasuk orang munafik atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dititipi amplop untuk bagi fakir miskin yatim piatu lalu dipinjam dulu. Lah ini adalah penjahat besar ini. Ini kelasnya macam-macam. Ibu kelas amplop. Ini kiai kelasnya dana besar itu. Itu masih jadi ibu-ibu bagi-bagi amplop. Ada kiai ini. Dapat sumbangan dari sana sini. Pinjam dulu buat nyekolahin anaknya. Pinjam dulu buat anting istrinya lebaran. Nanti insya Allah setelah lebaran saya ganti. Gak ada yang nyatet, gak ada yang berani nagih. Kiainya masuk neraka. Ayo berani nagih sama kiainya. Wah, hati-hati jadi kiai itu. Santrinya gak berani nagih. Dan mungkin juga enggak tahu santrinya kalau dapat sumbangan. Ada sumbangan 100 juta. Enggak dilaporkan sama santrinya, diam, dipikir. Tak tahu aja apa, istrinya minta apa-apa, minta ini, pakai panggil-panggil, minta apa, belikan anting, belikan ini dan sebagainya. Hari lebaran masa kita ada, pakai duit pondok aja dulu ya. Nanti ingetin, nanti diganti. Ya. Kapan gantinya? Enggak ada yang ganti. Enggak ada yang ingetin apa, soalnya itu khianat. Sama pengurus masjid, bendahara masjid. Oh, paling baik suka minjemin duit itu untuk orang lain. Minjemin duit masjid. Duitmu sendiri kalau minjemin orang. Ini penjahat-penjahat halus ini. Penjahat pakai kopiah, pakai kerudung di situ tuh. Khianat dia itu. Khianat dia. Biarpun nanti pada akhirnya adalah diganti. Dia melakukan dosa gede tadi. Dosa itu haram, tidak boleh. Mendesak dan sebagainya. Coba Anda sampaikan kalau Anda butuh, sampaikan. Orang bakal membantu kok. Mustahil ada kiai gak bisa makan lalu gak ditolong sama orang, mustahil kan? Cuman kiainya adalah ya gengsi, mengambil yang haram oke, tapi ngomong gak berani, ngomong yang halal gak berani, musibah. Jadi tidak berani karena dia itu amanat. Lah koruptor itu kan begitu. Korupsi itu siapa sih? Kok definisi korupsi itu adalah orang yang menggunakan sesuatu untuk kepentingan umum, orang yang diberi amanat yang sifatnya kepentingan umum lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ngurusi duit negara kan kepentingan umum ya, tetapi digunakan untuk pribadi, namanya korupsi. Jadi korupsi itu juga terjadi kepada ustaz dan kiai. Makanya kalau ngeritiki koruptor juga pejabat saja, kiai itu duit pondok jadikan anting istri koruptor, pakai jubah, pakai imamah. Sama ibu-ibu yang ngurusi majelis taklim itu bisa jadi koruptor, ustazah koruptor. Hati-hati, maka duit ini, duit umat itu jangan sampai macam-macam. Nah, itu masuk bab ini ya. Masuk-masuk, sangat masuk, sudah di dalam oleh tadi itu. Mau maru masuk, dalam khianat, maka urusan agama ini. Dan itu lebih bahaya lagi. Kalau orang model maling, masuk masjid sudah dicurigai, ya enggak? Model ustaz nyolong tidak ada yang duga, ini repot tambahan bahaya. Masya Allah, hati-hati ya, tidak boleh. Mending Anda tidak usah ngurusi begitu deh, tidak usah ngurusi masjid kalau Anda tidak amanat misalnya. Jadi jualan di pasar saja masuk surga, jujur, jadi pedagang yang jujur. Ini banyak, ini model begini diisyaratkan oleh Nabi, menjual agama, munafik. Ini jual agama jadi. Makomnya itu, makanya kami himbau kepada anak-anakku semuanya, calon-calon kiai semuanya ini, para santri. Hati-hati, kalau orang ngasih amanat kepadamu itu bukan untukmu, untuk umat. Jangan sampai kau makan untuk dirimu sendiri. Jangan cari neraka dengan kopiahmu, dengan jubah dan imamahmu. Ini amanat. Ini bahaya di situ. Dan kami mendengar pengaduan banyak sekali di situ tuh. Mulai dari itu tadi, pengurus masjid yang sangat baik, suka minjemin duit masjid. Giliran masjid mau dibangun, enggak ada duit. Kamu yang nanggung, bayar itu. Orang lain bisa lari nanti. Kemudian pakai duit pondok. Kiai pakai duit pondok, enggak ada yang berani nagih setelah itu. Berani nagih kiai, kualat. Wah, serem kiainya. Berani-berani sama kiai. Wah, serem kiainya begitu. Enggak kualat Anda nagih kalau memang Anda melihat kiai Anda melihat kiai haram, maksudnya diingatkan mungkin lupa. Tapi suudon juga tidak boleh. Tapi ini tadi kan pertanyaannya adalah untuk seorang ustazah yang diamanati amplop untuk bagi fakir miskin, sampaikan ke fakir miskin. Kalau Anda termasuk butuh, ya Anda masuk daftar saja seorang fakir, beres. Daripada ngambil diam-diam, enggak boleh. Takutlah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab.